Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali pada kajian pelatihan bahasa Arab, walaupun sedikit agak terlambat karena cuaca yang hujan deras sampai akhirnya basah semuanya. Nah, tetapi tidak mengapa. Saya teringat sebuah pepatah ataupun pantun dalam bahasa Arab yang terkait dengan masalah basah atau enggak basah ini. Kata seorang penyair dalam sebuah pepatah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Tarjun najata, kamu mengharapkan an-najah, mengharapkan keselamatan. Walam tasluk masalikaha, sementara kamu enggak mau menempuh jalan-jalan keselamatan. Innas safinata, sesungguhnya safinah, kapal, perahu, bahtera itu, la tajri alal yabasi, tidak akan berlayar, alal yabasi, di atas tempat yang kering, enggak ada airnya. Syair ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Yang ingin belajar akidah, demikian pula kalau ingin selamat ya belajar akidah. Dalam permasalahan bahasa Arab misalnya, tarjun najata, kamu ingin bisa bahasa Arab, walam tasluk masalikaha, tetapi kamu enggak mau belajar menempuh jalan-jalan yang bisa menghantarkan untuk bisa berbahasa Arab. Innas safinata, sungguhnya perahu, kapal itu, la tajri alal yabasi, sungguhnya orang yang bisa berbahasa Arab itu, seorang yang bisa itu tidak mungkin dengan tanpa sebab. Sehingga sebagai motivasi untuk kita semuanya, ketika kita ingin bisa dalam segala hal, ketika kita ingin bisa dalam suatu bidang tertentu, maka jangan lupa tempuhlah sebab-sebab yang bisa menjadikan kita bisa dalam bidang tersebut. Sah-sah saja kita berharap seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang dikenal sebagai bahru hadil ummah, lautan ilmu umat ini, atau habru hadil ummah, tinta. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinta umat ini. Kenapa? Karena beliau sangat luas ilmunya, terutama dalam bidang tafsir. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, pasti kita dapati nama siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, putra Abbas bin Abdul Muttalib. Menjadi seorang tokoh pakar ilmu tafsir dalam agama Islam ini. Sekalipun beliau sudah meninggal 1400 tahun atau 1300 tahun yang lalu, tetapi nama beliau senantiasa terukir, dibaca, dikenang hingga akhir zaman nanti. Kenapa? Karena punya ilmu. Boleh atau sah-sah saja kita berharap untuk bisa menjadi seorang misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Boleh pula kita menjadi berangan-angan ingin menjadi seperti Imam Malik rahimahullah, pengen seperti Imam Ahmad, pengen seperti Imam fulan atau tokoh yang lainnya. Tetapi jangan lupa, jangan menutup mata untuk kita tidak mempelajari. Pelajarilah bagaimana mereka-mereka itu bisa menjadi seorang Imam Syafi'i. Pelajarilah bagaimana mereka itu bisa menjadi seorang Imam Malik rahimahullah, bisa menjadi seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau imam yang lainnya. Sehingga jangan sampai ketika seseorang itu ingin terobsesi dengan seorang tokoh, terobsesi ingin menjadi seorang figur dalam bidang tertentu, ilmu tertentu, jangan lupa untuk kita mempelajari pula bagaimana langkah-langkah perjuangan pengorbanan imam tersebut dari awal ketika dia belajar hingga akhirnya menjadi seorang tokoh. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam belajar itu butuh adanya pengorbanan, butuh adanya perjuangan, butuh adanya motivasi dalam belajar. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, kita telah selesai pada pembahasan tentang atau halaman yang ke 23 ya. Halaman 23. Kemarin kita murojaah sebentar. Pada latihan yang huruf alif itu sebelah kanan, pada kolom kanan disodorkan pada kita adalah nama-nama yang ternyata pada akhir dari huruf tersebut, kata tersebut ditanwin. Antum bisa perhatikan di situ Muhammadun, Khalidun, Hamidun sampai Abbasun. Ditanwin semuanya. Berbeda dengan kolom sebelah kiri. Aminatu, Zainabu, Fatimatu. Ini semuanya tidak ditanwin. Nah, kenapa tidak ditanwin? Alasannya kemarin kita sudah jelaskan, ketika nama digunakan untuk nama wanita maka tidak boleh ditanwin. Mamnu' min as-sarfi. Mamnu', terlarang min dari as-sarfi tanwin. Jadi nama-nama wanita, nah, kaidahnya dalam bahasa Arab itu semua nama wanita, nama kemudian wanita, maka tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Nah, nama wanita dalam bahasa Arab tidak boleh ditanwin. Contoh Fatimatu. Nah, undur Fatimatu. Tidak boleh ditanwin. Tidak ada dalam bahasa Arab Fatimatun, tidak ada. Bikhilaf al-alamul mudzakkar, berbeda dengan nama-nama wanita, laki-laki mudzakkar. Muhammadun. Nah, Muhammadun dia nama tapi digunakan untuk laki-laki, maka ditanwin di sini. Bisa difahami ya? Jadi semua nama wanita dalam bahasa Arab mamnu' min as-sarfi. Nah, mamnu' min as-sarfi, terlarang dari tanwin. Untuk bisa perhatikan di sini Aminatu, Zainabu, Fatimatu dan seterusnya. Nah, tapi kita baca bersama-sama untuk murojaah sebelum kita melanjutkan pada bab yang baru. Taib aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Aku baca kemudian antum tirukan setelah ana. Aminatu. Aminatu. Taib Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Taib. Berbeda dengan nama-nama laki-laki yang di samping kanan. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun ila akhirih. Semuanya ditanwin. Nah. Jadi kalau antum ditanya, Aminatu, Mas Yusuf, kenapa tidak boleh ditanwin? Aminatu. Iya, kenapa tidak ditanwin? Kenapa tidak boleh ditanwin? Alasannya kenapa? Nama wanita. Alasannya adalah nama wanita. Dua syarat ini, harus nama dan juga wanita. Nama wanita. Al-alam ma'atanith. Nama nam mu'annath. Nama mu'annath. Mu'annath wanita. Nam tidak boleh ditanwin. Nam. Baik, dibaca bersama-sama sekali lagi. Pada Aminah sampai selesai ya. Baik, kita baca. Wahid itnan salata. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Semua nama wanita, kalau antum mendapatkan nama wanita maka tidak boleh ditanwin. Nah, walaupun apa namanya di luar ini, itu semuanya tidak boleh ditanwin. Nah, bisa memberikan contoh Pak Maman, nama wanita yang selain disebutkan pada contoh Maryam, Aisyah, Khadijah, selain itu nama wanita pokoknya. Asalkan dia nama wanita maka tidak boleh ditanwin. Itu kaidahnya mudah. Gak biasa pakai nama Arab ya. Nah, harus. Pandika? Shifa'u, anak dewe kan. Shifa'u. Kalau seandainya Shifa ini adalah nama wanita maka tidak boleh ditanwin Shifa'u. Ada seorang nama wanita dikasih nama Shifa'u. Nah, mithal akhar Asma, Asma binti Abi Bakar. Asma'u. Tidak boleh ditanwin, bukan Asma'un. Pak Arsyad bisa memberikan contoh? Wah. Asiyatu. Naam. Istrinya Firaun Asia. Asiyatu. Tidak ditanwin. Ya, karena dia apa? Wanita. Naam. Berikutnya, Mas siapa namanya? Bobby ya. Kemarin enggak masuk ya? Dua, baru pertama ini. Baru pertama ya? Mas Amin coba mana? Oh sudah paham insyaallah Zain. Nah, masyaallah. Tapi misalnya ada kata Bakoro. Nah. Ditanwin atau enggak ditanwin? Enggak ditanwin. Kenapa? Wanita. Nah. Artinya apa Bakoro? Sawi betina. Nah. Mas Bobi punya putri dikasih nama Bakoro. Nah. Mbak Bakoro. Nah, paringin. Bakoro, nama atau bukan nama? Ini juga baru kemarin enggak datang ya? Enggak, siapa namanya? Ato. Ato, iya, Mas Ato. Bakoro ditanwin atau enggak ditanwin? Enggak ditanwin. Enggak ditanwin. Mas Yusuf. Ditanwin atau enggak ditanwin? Hah? Enggak ditanwin, Mas Pak Tantowi. Enggak ditanwin juga. Mas Yunu. Bakoroh. Bakoroh ini ditanwin. Dil mutaakid. Yakin mutaakid? Mutaakid anta? Mutaakid artinya yakin? Mutaakid. Mas Irfan? Ditanwin. Baik, Bakorotun tanwin Pak Tantowi? Tanwin ya. Nah. Kenapa ditanwin? Karena bukan nama wanita. Dia walaupun dia wanita muannats tetapi dia bukan nama. Dia jenis, jenis sapi, maka tidak ditanwin. Kecuali kalau suatu ketika nam Bakoro ini dijadikan sebagai nama. Ya, kecuali kalau suatu ketika ada yang lagi ngebet-ngebetnya belajar bahasa Arab, nah belum tahu artinya dikasih nama Bakoro. Artinya apa? Wallah alam, enggak tahu, belum tahu. Pokoknya Bakoro ada di nah buku. Nah, itu enggak boleh ditanwin, Bakoro tuh. Nah, kalau dijadikan nama, tapi kalau enggak nama ya Bakorotun karena bukan nama. Nah. Baik. Pada intinya adalah semua nama dalam bahasa Arab itu semua nama wanita dalam bahasa Arab hukumnya mamnu min sarfi nam la yunawwan nam la yaqbal tanwin, tidak menerima tanwin. Nah. Baik, sampai di sini yang ditanyakan? Ya, Pak Setia. Hindun, ya. Nama wanita bukan ini. Istrinya Abu Sofyan ya, Hindun. Nah, waduh. Hindun ini karena hurufnya tiga ini, Pak. Hindun ini, hurufnya tiga. Ini boleh dibaca enggak ditanwin juga, Pak? Tergantung mazhabnya. Kalau kita pengen Hindu ya boleh-boleh aja. Nah, Hindu. Cuma karena dia terdiri dari tiga huruf, akhirnya ditanwin Hindun. Ini pengecualian, Pak ya. Enggak masuk. Nah. Tapi insya Allah nanti dibahas dalam kitab-kitab setelahnya. Yang lulus dalam apa namanya gelombang pertama ini nanti akan dibahas Hindun ini apakah ditanwin atau enggak ditanwin. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke tamrin. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah. Jadi setiap kita mendapatkan kosakata baru dikasih harokat ya. Iqra. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ma'a bersama dabti harokat. Dabti bermana harokat. Awakhiri, akhir-akhir. Al-kalimati, kata. Baca dan tulislah. Nah, bersama harokat akhir enam kata berikut ini. Ini untuk mengetahui apakah isim-isim berikut ini, kata-kata berikut ini termasuk yang ditanwin atau enggak ditanwin. Nah, termasuk yang ditanwin atau enggak ditanwin. Baik, dibaca urut dari Pak Maman. Satu-satu ya, Pak Maman. Hamidah, kalau Hamidah ibunya Ana, Pak. Jangan nyebut-nyebut, Pak. Hamidah ini ibu saya, Pak. Hamidun. Pokoknya kalau dalam bahasa Arab Hamidun ditanwin dhammah. Hamidun. Nah, ditanwin atau enggak ditanwin, Pak Maman? Hamidu atau Hamidun? Hamidun. Enggak ditanwin ya? Karena oh, enggak, ini enggak masuk, ini enggak usah dihiraukan. Nah. Nah, Hamidun ini empat huruf. Ha. Nah, ada alifnya, ada mim, ada tel. Hamidun. Nah, nama laki atau perempuan ini? Hamidun. Laki-laki ya, Hamid ya. Kalau dalam bahasa Jawa jadinya Kamit. Nah. Tetangga saya jadinya Kamit. Kartokamit. Nah, apanya apa? Enggak tahu. Hamid tapi panggilannya Kamit. Nah, berikutnya apa Andika? Zainabu. Zainabu. Ditanwin atau enggak ditanwin? Enggak. Enggak ditanwin. Kenapa enggak ditanwin? Nama wanita. Nah, nama wanita enggak ditanwin. Tapi berikutnya Pak Arsyad. Aminatu. Tanwin atau ghairu tanwin? Enggak ditanwin. Kenapa? Nama wanita. Ammar, berikutnya Mas Sobi. Ammarun. Ditanwin atau ditanwin? Ditanwin. Kenapa ditanwin? Karena bukan nama wanita ya, karena bukan nama wanita. Mudzakkar. Nam Sa'id. Mas Ato. Sa'idun. Ditanwin ya, Sa'idun. Berikutnya Mas Dwi. Fatimatu. Nah, berikutnya Mas Irfan. Maryamu. Berikutnya Aliun. Pak Eko. Kha. Ditanwin atau enggak ditanwin? Enggak ditanwin. Khalid. Khalid ditanwin, dibaca Pak. Kha. Khalidun. Nah, Khalidun dibaca dengan tanwin karena dia nama mudzakkar, nama laki-laki. Khalidun. Berikutnya, Pak Tantowi. Abbasun. Nah, Pak Tui. Aisyah. Aisyatu. Tapi berikutnya Mas Yusuf. Muhammadun. Mas Sunu. Sofiyatu. Terakhir Pak Jumartin. Khadijatu. Tayyib, nakra jamian. Hamidun. Hamidun. Tayyib, ikra bi sautin murtafi. Hamidun. Hamidun. Zainabu. Zainabu. Aminatu. Aminatu. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aliyun. Aliyun. Khalidun. Khalidun. Abbasun. Abbasun. Aisyatu. Aisyatu. Muhammadun. Sofiyatu. Khadijatu. Baik, ikra'uman. Wahid, ithnan, thalata. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu. Aliyu. Baik, kesimpulannya. Nam kullu alamin nam muannatsin kullu alamin muannatsin nam ghairu munsharif nam mamnu minas sarfi nam tidak boleh ditanwin. Semua nama wanita dalam bahasa Arab tidak boleh ditanwin. Nah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak kita masuk pada halaman 24. Halaman 24 ini sekedar pengayaan dari yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang pada pelajaran yang ke B ini, poin B ini, kita diperkenalkan dengan huruf jar yang baru yaitu min sama ila. Diperkenalkan dengan huruf jar baru yaitu min dan ila. Ana hapus ya. Baik, huruf jar sudah kita lewati. Harful jar ini kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata depan ya, walaupun tidak semuanya artinya kata depan. Harful jar ini pada intinya adalah idza dakhalat ala ismin, jika dia masuk ke dalam suatu isim kata benda, maka isim setelahnya hukumnya majrur tandanya dengan dikasrah. Jika masuk ke dalam isim, isim ini kata, maka isim tersebut menjadi majrur tandanya dengan di kasrah. Ini tandanya dengan di kasrah. Bisa terbaca ya? Ya, Pak Eko bisa terbaca ya? Kalau enggak bisa agak maju sedikit biar anu. Baik. Jadi kaidah huruf jar ini adalah idza dakhalat 'ala ismin fa hukmu al-ism majrurun alamatuhu al-kasrah. Tandanya adalah dengan kasrah. Huruf jar yang sudah kita pelajari adalah fi yang artinya di dalam, kemudian ala artinya di atas. Nah, sekarang pada poin B ini, poin B ini kita diperkenalkan dengan huruf jar yang baru yaitu min. Min yang artinya adalah dari. Kemudian yang kedua adalah ila. Ila artinya ke. Nah, semua huruf jar ini imma fi wa imma ala wa imma min wa imma ila idza dakhalat ala ismin, jika masuk ke dalam suatu isim, suatu kata benda, maka isim tersebut menjadi majrur. Isim tersebut hukumnya menjadi majrur, tandanya dengan dikasrah. Majrur itu artinya dikasrah. Majrur tandanya dengan dikasrah. Nah. Wa mithaluhu, contohnya adalah seperti pada contoh di atas itu, al-baytu minal bayti. Al-baytu sebelum kemasukan huruf jar min, dia di dhammah, dia di dhammah. Tetapi ba'da an dakhalat 'alaihi harful jar, maka setelah kemasukan huruf jar min, maka harokatnya berubah menjadi dikasrah. Al-baytu minal bayti. Nah, inilah fungsinya. Al-baytu kemasukan min, jadinya minal bayti. Minal bayti. Awalnya di dhamma, tetapi ketika kemasukan huruf jar min, maka harokatnya berubah menjadi dikasrah. Majrur, alamatuhu al-kasrah. Majrur harokatnya dikasrah. Bisa dipahami ya? Semua huruf jar, imma min atau aila atau yang lainnya, ketika dia masuk ke dalam suatu isim, maka isim tersebut menjadi majrur, tandanya dengan dikasrah. Nah, ketika antum baca Al-Quran misalnya, antum perhatikan di situ. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Bukan min syarra atau min syarru. Min syarril waswasil khannas. Terus sampai seterusnya, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kenapa al-jinnah dibaca kasrah? Karena dia majrur. Nah, kenapa dia majrur? Karena kemasukan huruf jar min. Bisa dipahami ya? Baik kok. Nah, jadi semua isim nam yang kemasukan huruf jar, baik itu fi atau ala atau min atau ila atau yang lainnya, nanti akan disebutkan yang lainnya, itu hukumnya majrur, tandanya dengan dikasrah. Nah, al-baytu minal bayti. Baik, contoh yang berikutnya adalah al-masjidu ilal masjidi. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, ila rabbi. Bukan ila rabbu, tapi ilallahi. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, kita harus berusaha, sudah belajar apa namanya huruf jar ini dalam pelajaran Durusulughah ini, sudah belajar Durusulughah, huruf jar itu masuk dalam satu isim, maka dikasrah. Maka kita terapkan dalam Al-Quran, kita ucari di Al-Quran. Oh, ila ilallahi. Nah, harokatnya enggak mungkin ilallah atau ilallahu, tetapi ilallahi. Baik, kita baca. Al-baytu minal bayti. Baik, al-baytu minal bayti. Al-masjidu ilal masjidi. Al-masjidu ilal masjidi. Baik, bisa dirami? Nah, min artinya dari, ila artinya nah, ke. Sekarang untuk melatih lisan. Nah, kadang-kadang teorinya paham, kaidahnya paham. Jika huruf jar masuk ke dalam isim, maka isim tersebut majrur, tandanya dikasrah. Tetapi kadang-kadang kalau enggak terbiasa lisan ini, ada min tapi tetap minallahu. Minallaha. Karena enggak biasa, belum otomatis. Modenya masih manual ya. Sekarang modenya dibuat menjadi dirubah menjadi otomatis, otomatis mode. Nah. Baik, sekarang ana baca suatu isim, antum masukkan huruf jar min. Ya. Contohnya misalnya ana baca al-masjidu, antum dibaca bersama-sama minal masjidi. Al-baitu minal baiti. Bisa dipahami? Baik. Bersama-sama yang kompak. 6. Taib al-baytu al-masjidu aliyun min aliyin. Nah, ya. Kalau dia alif lam maka tidak ditanwin, kalau belum ada alifnya ditanwin. Ya, aliyun min aliyin sesuai dengan asalnya ya. Al-baytu min al-bayti. Ad-dukkanu ad-dukkanu min ad-dukkani. Al-qalamu. Taib al-madrasatu al-masjidu abbasun al-mudiru al-imamu al-mudarrisu. Taib yasirun al-maktabu as-sariru al-ghurfatu al-madbakhu. Itu cara untuk melatih agar lisan kita itu secara otomatis kalau huruf jar masuk menjadi majrur. Harus banyak dilatih ini. Tidak sedikit orang yang notabene dia itu orang Arab ya. Nah, dan pernah ketemu ketika suatu ketika ketemu sama orang Maroko, Maghrib. Naam, ketika dia apa namanya? Ila wain daruh, ke mana kamu mau pergi? Naam, ana sa'adhabu ilal masjid. Ilal masjid. Padahal ada ilahnya kan gitu ya. Naam. Tapi secara makna ya orang paham, dia ingin pergi ke masjid, tetapi secara kaidah dia salah. Akhtaf, naam. Limada? Karena kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ketika masuk dalam suatu isim, maka isim yang majrur tandanya dan dikasrah. Baik, ini kaidah penting dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Baik, sekarang kita akan disuguhkan di sini percakapan antara seorang al-mudarris, al-mudarris itu artinya guru, pengajar, dengan seorang murid atau seorang talib yang namanya Muhammad. Muhammad. Baik. Hiwar atau percakapan bainal mudarris wa Muhammad. Nah, percakapan antara seorang mudarris dengan Muhammad. Saya baca, antum tirukan setelahnya. Baik, min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Kalau kalimat tanya maka intonasinya naik ke atas ya. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Wa min as-sini? Wa min aina hamidun? Wa min al-hindi? Aina abbasun? Kharaja? Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri? وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. طيب, dibaca bersama-sama dari awal sampai akhir secara bersama-sama ya, yang kompak, yang apa namanya, yang serempak. طيب, واحد اثنان ثلاثة. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. Aina Abbasun kharaja, aina dhaba, dhaba ilal mudiri, wa aina dhaba Aliyun, dhaba ilal mirhadi. Sekarang kita bagi menjadi dua kelompok, Pak Setio ke arah kanan, ke arah kiri ya, ke arah kanan ya, Ashabul Yamin. Ini membaca atau sebagai al-mudarris. Kemudian Pak Eko ke arah kiri, Ashabul Shimal. Ini memerankan Muhammad. Nah, bisa diam ya, secara bersama-sama al-mudarris membaca dulu, kemudian kelompoknya Muhammad nah menjawab. Taib, wahid itsnan thalatha. Min aina anta? Ana min al-yabani. Wa min aina ammarun? Huwa min as-sini. Wa min aina hamidun? Huwa min al-hindi. Aina abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Wa aina dhahaba? Baik, dibalik sekarang. Kelompok yang tadi membaca sebagai mudarris, sekarang sebagai Muhammad, yang Muhammad sebagai nam al-mudarris. Baik, wahid itsnan salata. Min aina anta? Ana min al-yabani. Wa min aina ammarun? Huwa min as-sini. Wa min aina hamidun? Huwa min al-hindi. Aina abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Taib, indal jami' semuanya. Wahid, ithnan, thalatha. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Aina abbasun? Kharaja. Aina dhaba? Dhaba ilal mudiri. Wa aina dhaba aliyun? Dhaba ilal mirhadi. Kira-kira ada yang sudah hafal? Dari awal sampai akhir. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Pak Tantowi, kelihatannya tunjuk tangan ini. Enggak ya? Oh iya. Gini-gini anak pikir tunjuk tangan. Baik. Sekarang kita lihat kosakata baru dalam percakapan tersebut. Dibaca kemudian diartikan. Latihan menerjemahkan. Baik, Pak Meman, min aina anta? Min aina anta? Diterjemahkan. Dari mana kamu? Min aina anta? Min dari aina, mana anta kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Nah, berikutnya Pak Andika. Ana minal yabani. Taib, ana minal yabani. Artinya, Pak? Saya dari Jepang. Taib, kurang lebih kan? Kurang mirip kan ya? Nah. Min aina minal yabani. Berikutnya Pak Arsyad. Wa min aina Ammar, dan dari mana Ammar? Dan dari mana Ammar? Berikutnya Mas Sofi. Huwa minas sini. Terjem. Cina. Sin Cina. Asinu Cina ya, asin Cina. Ada sebuah hadis, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya, asin Cina. Ilmu apa itu? Enggak tahu. Makanya dari dijelaskan oleh para ulama, hadis ini enggak ada dasarnya, enggak ada asalnya. Atau lebih tepatnya hadisnya hadis palsu. Kalau diteliti, itu enggak ada asalnya. Dalam kitab-kitab hadis enggak ada. Nah, enggak sampai kepada Rasul. Nah, gitu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini hadis palsu ya. Nah. Udlubul ilma. Naam. Ya, minal mahdi ilal hadi. Dari lahir sampai mati. Nah, berikutnya Mas apa? Taib, dan dari mana Hamid? Mas Dwi. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi, dia dari India. Al-Hindi, India ya. Al-Hindi, India. Nah, berikutnya Mas Irfan. Aina Abbasun? Dari mana? Kemana Abbas? Taib. Berikutnya Mas Tio. Kharaja. Kharaja artinya keluar. Banyak kosakata baru ya dalam percakapan ini. Kharaja, keluar. Nah. Taib, ba'dahu, Pak Eko. Aina dhahaba? Aina artinya apa, Pak Iko? Aina dulu, aina kemana? Kemana dhahaba? Yang tahu artinya dhahaba? Dhahaba itu pergi. Kemana perginya dia? Aina dhahaba, kemana dia pergi? Siapa yang pergi tadi? Abbas. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Mas Agus? Dhahaba ilal mudiri. Terjemah. Mudir itu artinya kepala sekolah. Nah, dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu bisa dekan atau bisa rektor atau bisa yang lainnya, kepala sekolah secara umum. Baik, berikutnya wa aina dhahaba aliyun, dan kemana perginya Ali. Baik, berikutnya Mas Yusuf. Dhahaba ilal mirhadi. Taib, dia pergi ke WC. Al-mirhadi artinya WC. Al-mirhadi artinya WC. Taib, jadi kosa kata yang baru Masya Allah banyak ya. Al-yaban, dari kata Jepen ya. Yaban, al-yaban. Kemudian ada Sin, al-sin Cina. Al-hind, al-hindu Nam India. Kemudian kharaja, keluar. Dhahaba, pergi. Al-mudir, kepala sekolah. Kemudian al-mirhab, al-mirhadu. Apa artinya? WC ya, toilet. WC atau toilet. Nah. Tapi kosa kata baru kita baca dulu biar lisan kita terbiasa. Al-yabanu. Al-yabanu. Tab as-sinu. As-sinu. Al-hindu. Al-hindu. Kharaja. Dhahaba. Al-mudiru. Al-mirhadu. Nah, diulang-ulang nanti ketika di rumah, diulang-ulang biar apa namanya terbiasa. Nah, perhatikan di sini pada hiwar atau kosak apa percakapan tersebut penggunaan huruf jar min dengan ila. Baik, berikutnya Pak Jumartin, sebutkan huruf jar min pada percakapan. Dari awal sampai akhir tentukan apa namanya huruf jar dan yang kemasukan huruf jar. Nah, susunan huruf jar dengan isim setelahnya. Min aina anta. Min aina ini karena aina ini bentuknya tetap maka tidak berubah, tidak terlihat harokat kasrohnya. Nah, min aina. Tidak ada min aini ya. Nah, adanya aina. Dari dulu sejak zamannya Pak Sudirman atau yang sebelumnya aina ya tetap aina. Nah, sejak zaman Jamu Jago berdiri juga aina terus. Nah. Baik, berikutnya Mas Unu. Berikutnya susunan huruf jar dan berikutnya isim berikutnya. Ada minal yabani. Undur minal yabani. Perhatikan di sini minal yabani. Asli dari al-yaban adalah al-yabanu. Walakin ba'da an dakhalat 'alaihi harful jar sara majruran. Akan tapi setelah kemasukan huruf jar min, maka al-yaban berubah menjadi majrur. Harakatnya di kasrah. Minal yabani. Kalau antum ditanya asli dari al-yaban apa? Al-yabanu. Nah, tetapi ketika kemasukan huruf jar min menjadi minal yabani. Karena kaidahnya adalah setiap isim yang kemasukan huruf jar, maka huruf jar tersebut menjadikan isim setelahnya adalah majrur. Nah, berikutnya, Mas Dwi. Minasini. Minasini. Asini. Kenapa di kasrah? Majrur. Kenapa dia majrur? Karena kemasukan huruf jar min. Min artinya apa? Dari. Taib. Berikutnya. Sampingnya Mas Dwi siapa ya? Fahri ya? Bukhari. Oh iya. Nah. Baik, Mas Bukhari. Nah. Cari susunan 6 huruf jar dengan isim setelahnya. Minal Hindi. Antum perhatikan di situ Al Hindi. Harakat dalnya di kasrah. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar min. Fungsi huruf jar adalah menjadikan isim setelahnya majrur. Tandanya dengan di kasrah. Minal Hindi, bukan Minal Hindu atau Minal Hinda, tapi Minal Hindi. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Dan seterusnya, ilal mudiri, ilal mirhadi dan seterusnya. Ini semuanya adalah contoh-contoh penggunaan huruf jar nam yang menjadikan isim setelahnya itu dijadikan majrur, tandanya dengan dikasrah. Nah. Baik, kita baca sekali lagi hiwarnya biar terbiasa. Mudah-mudahan minggu depan sudah hafal semuanya. Baik. Aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Aina abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Ada yang sudah hafal? Belum hafal ya? Ada salah seorang ulama yang dikenal dengan namanya Al-Imam Ad-Daruqutni. Pernah sih ditanya ya di sini ya? Belum pernah ya? Al-Imam Ad-Daruqutni terkenal, beliau itu kalau ikut pelajaran itu ngantuk-ngantuk. Seperti sebelah kanan saya ini. Nah, ngantuk-ngantuk ya. Tetapi subhanallah, Al-Imam Ad-Daruqutni ini subhanallah punya kelebihan. Imam Ad-Daruqutni ini pernah dengar lama ya, rawahu Ad-Daruqutni, hadis riwayat Ad-Daruqutni, ini dia imam termasuk imam dalam agama Islam ini. Sampai teman-teman dalam halaqah ini ngejek, kut we kok nek pelajaran kok ngantuk ana. Nah gitu, siapa kata Imam Ad-Daruqutni, coba lihat ceritanya kamu katanya, coba lihat ini ceritanya. Itu salah itu ceritanya kamu, padahal Imam Ad-Daruqutni ngantuk dalam pelajaran. Nah, ketika ada temannya memperlihatkan ceritanya, enggak, ceritanya yang salah. Yang betul itu gini, kata Imam Ad-Daruqutni. Riwayatnya seperti ini, an fulan. Bukan seperti yang kamu catat. Masa iya? Coba kita tanyakan kepada guru kita. Ditanyakan yang betul Imam Ad-Daruqutni. Subhanallah. Ngantuk tetapi luar biasa. Terkenal Imam Ad-Daruqutni memang demikian. 6. La yaktub as-sauda 'alal bayda. Tidak pernah menulis 6 hitam di atas putih. Nah, kullama yasma'uhu yahfadhuhu. Setiap apa yang dia dengar, dia hafal. Para ulama zaman dulu seperti itu. Setiap mendengar suatu perkataan, suatu hadis, suatu ucapan, suatu apa namanya ayat, langsung hafal. Nah, kenapa? Karena mereka memang terbiasa menghafal dan juga jauh dari maksiat. Beda dengan kita ya. Sudah baca berapa kali tadi ya? Ada 9 kali belum ya? Ada ya, insyaallah ada 9 kali, tetapi ya ana sendiri belum hafal. Sehingga butuh masing-masing dari kita sekaligus koreksi untuk kita dalam belajar itu juga berusaha untuk apa namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bukan semata-mata untuk kita pelajari saja. Ilmu itu dituntut dalam rangka untuk diamalkan. Al ilmu li ajli al amal bih. Ilmu itu dituntut dicari dalam rangka untuk diamalkan. Sehingga ya seperti itu. Ketika seorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ibadahnya rajin, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar pun akan dimudahkan. akan dimudahkan sehingga dia mudah untuk menghafal Al-Quran, mudah menghafal hadith, mudah menghafal seperti ini kosakata dalam bahasa Arab. Nah, Al-Imam Dzahabi rahimahullah, nah, atau yang pernah dengar nama Imam Dzahabi, punya kitab namanya Syiar A'lami Nubala, kitab tentang biografi para ulama. Syiar itu jamak dari sirah, sejarah perjalanan hidup. Al-A'lam, tokoh-tokoh An-Nubala, cerdas, tokoh-tokoh cerdas, sejarah ulama yang cerdas-cerdas itu tulis sama Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala. Lah kitabnya itu panjangnya mungkin dari sini sampai sini, berjilid-jilid, dari tiang ini sampai mimbar ini misalnya, seret panjang. Nah, luar biasa nulis. Yang lebih luar biasa lagi apa? Annahu yaktub min hifzihi. Dia, beliau ini menulis itu dari hafalannya. Enggak buka komputer, enggak cari di Google ya. Kalau kita kan nyari di Google ya, nyari di Google, enggak ketemu akhirnya pegel, karena Google itu artinya golek-golek yang ada pegel. Nah, jadi enggak ketemu akhirnya pegel, golek-golek yang ada pegel, Google. Nah, kan itu. Kalau kita enggak, kalau para ulama enggak, para ulama subhanallah luar biasa, mereka fasilitas terbatas, kemudian peralatan yang digunakan juga seadanya, tetapi luar biasa. Kadang-kadang keterbatasan itu menjadikan melahirkan para tokoh. Nah, berapa banyak para tokoh yang lahir di dunia ini berawal atau lahir dalam serba keterbatasan. Nah, serba fasilitas yang minim. Tetapi seorang yang kita ini seperti kita ini, fasilitas serba ada. Nah, papan tulis lengkap, bukunya juga disediakan secara gratis, ada minumnya. Tetapi ternyata semangat kita jauh di bawah para ulama terdahulu. Nah, sehingga ini motivasi untuk kita. Bagaimana para ulama terdahulu, mereka bersemangat dalam belajar, dalam mengajar, dalam belajar. Luar biasa. Sampai-sampai ada yang ketika mencari ilmu itu kehabisan bekal, sampai kencing darah. Enggak punya bekal. Kalau kita ya gandeng naiknya ya Supra atau yang semisalnya. Enggak, kalau para ulama dengan keterbatasan fasilitas mampu untuk menjadi seorang tokoh. Nah, ikhwani fi din hafidhakumullah jami'an, berikutnya adalah pada halaman 25, pertanyaan min aina anta sampai nomor 6 ini dikerjakan ya PR. Nah, yang dapat 10 insyaallah dapat hadiah dari panitia. Nah, hadiahnya itu enggak harus buku ya, enggak harus yang lainnya. Bisa jazakallahu khairan, barakallahu fiik dan seterusnya. Tetapi dikerjakan, syaitnya adalah sesuai dengan teks sebelumnya. Jadi min aina anta, dari mana kamu, sesuai dengan teks yang ada. Latihan untuk menjawab min aina anta, dari mana kamu, ana minal hindi. Nah, hiwar ataupun muhadatsah seperti ini kalau bisa antum praktekkan di rumah. Ya, misalnya Mas Bobby pulang ke rumah atau besok kuliah ketemu sama dosennya. Ya, mudarris min aina anta. Nah, wahai dosen, dari mana kamu? Nah, pakai bahasa Arab. Dulu. Bahasa apa ini? Ini bahasa Arab. Belajar dari mana? Dari Nur Rahman. Ustaznya siapa? Oh, itu orang Jogja. Nah, kan enak kan gitu. Ya sudah, nanti tak cari ya orang Jogja itu mana. Nah, dan seterusnya. Di rumah juga demikian, Pak Setia ya. Nah, min aina anta, ana minal yabani. Nah, sebelum tidur dihafalkan. Nah, atau ketika maghrib menjelang isya itu, antara maghrib isya dibuka lagi. Nah, dalam satu hari antum meluangkan waktu minimal 10 menit, luar biasa. Sudah bisa di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena termasuk mempelajari ilmu agama. Nah, itu juga antum mendapatkan faedah yang luar biasa yang lainnya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena waktu sudah habis jam 5. Insyaallah kita ya. Kalau ada alif lamnya al-yaban, ya. Kalau enggak ada alif lamnya, ya. Yabanun. Ya. Atau bisa juga yabanu, tapi seringnya pakai alif lam al yabanu. Ya, kalau misalnya kalau belum itu pengaruh bacaannya nanti ke al-qamari sama sebagainya, pengaruh. Iya, min al yaban bukan minai yaban ya. Nah, pengaruhnya pada alif lamnya aja. Nah, al-qamari sama syamsianya, kalau alnya itu syamsiah ya minal, al-qamariyah ya minal. Tapi kalau syamsiah minas sini langsung masuk. Ya, sesuai dengan kaidah alif lam atau huruf-huruf qamariyah dan syamsiah. Nah. Yang lainnya? Sedikit demi sedikit ya. Kata pepatah itu qalilan-qalilan soro jabalan. Sedikit-sedikit. Min aina itu ya, karena aina ini bentuknya adalah tetap. Maka saya tak sampaikan tadi itu tidak ada aini gitu. Aininya di pasar paling. Min aini tidak ada. Min aina. Aina ini tetap kalimatnya. Nah, seperti man, kata tanya man. Man anta, mannya ya man terus, enggak ada manu, enggak ada mani, enggak ada mana, enggak ada. Bentuknya tetap. Nah, kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mabni. Akan kita pelajari nanti pada kitab-kitab di atasnya. Nah, baik. Dia sebenarnya majrur, aina, tetapi harakatnya tetap di fathah, aina. Baik, yang lainnya? Yang sedikit dipelajari ya, diulang kembali yang di modul 1 juga dipelajari. Nah. Kemudian kosakata baru kalau bisa di apa namanya diulang kembali. Nah, sehingga kita memiliki kosakata yang banyak. Nah. Tabillahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.